DI Monata. Ogal is the best Lamongan. Walau kita pernah saling mencintai, potong. Aku juga kasih, juga apa? Hanya sebatas wadah. Walau kita pernah sama-sama. Makasih bos. Coba sing abang, sing abang. Terima kasih. Orang gelung abang. Renak aja Imo Nata. Hanya sebatas mengenang wajah kasih. Walau kita pernah saling mencintai, aku juga kasih. Ayo maju bu bos. Oh ya. Walau kita pernah sama-sama, udah cantik. Terima kasih. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, ku sadari tak. Rumah tangga kita. kita simpan bersama. Lanangi jagat. Oh Allah.